dia akan melihat, menyaksikan ikhtilafan kathira, perbedaan yang banyak, ikhtilaf yang banyak. Ketika itu Rasulullah mewasiatkan, fa'alaikum bisunnati, wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapatkan bimbingan setelahku. Allahu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnahku tadi dengan geram-geram kalian dalam rangka untuk melaksanakan wasiat Rasulullah tadi. Maka para ulama dalam rangka untuk membersihkan nama Islam yang benar, dalam rangka untuk menjelaskan kepada umat Islam yang benar, mereka memunculkan nama Ahlus Sunnah, orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muncul pula pada waktu itu nama Ahlul Hadith wal Athar. Ahlul Hadith wal Athar, dikarenakan Islam yang benar ialah Islam yang berpegangan dengan kitabullah dan ahadithu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadith-hadithnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bukan kembali kepada akal, bukan kembali kepada perasaan, bukan kembali kepada al-kasy, gaya sufiyah ataupun yang lain-lainnya. Tetapi dalam beragama ini, dalam berislam ini, kembalinya kepada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada praktiknya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, yang semuanya tertera dalam atharus sahabat, athar-athar para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, sehingga muncul pada waktu itu nama ahlul hadis. Demikian ibn Abi Dina azakumullah. Sehingga pada waktu itu Islam semakin jelas, semakin nyata di kalangan kaum muslimin yang lainnya. Mereka mengerti bahwasanya Islam yang benar ialah ahlu sunnah, Islam yang benar ialah ahlu jamaah, Islam yang benar ialah ahlu hadith wal athar, Islam yang benar ialah Thaifah al-Mansurah al-Furqatun Najiyah. Sehingga dagangan kelompok sesat tadi enggak laku, langsung terpuruk dengan semakin gencarnya dakwah ahlus sunnah pada waktu itu yang dipimpin langsung oleh para imamul huda, para ulama kita kaum muslimin, semacam al-imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, al-imamu Syafi'i rahimahullahu ta'ala, al-imamu Malik rahimahullahu ta'ala, al-imamu Bukhari, al-imamu Muslim, wa ila akhir. Enggak laku dagangannya kelompok-kelompok bejat jahat tadi. Dengan adanya counter dari para ulama ahlus sunnah, dengan adanya dakwah ahlus sunnah, enggak laku. Karena ketahuan belangnya, ketahuan kedoknya, mereka ternyata ialah kaum muslimin yang menyimpang dari siratul mustaqim. Setelah itu ikhwan fillah azzakumullah, syaitan iblis alaihi la'natullah tadi tidak kemudian tinggal diam melihat pasukannya tergeletak jatuh gugur dalam pertempuran tadi. Diberi sama dia spirit-spirit, diberi sama iblis wangsit-wangsit dalam rangka untuk menggairahkan kembali supaya mereka menggeliat seperti ular bergerak untuk kembali melakukan upaya penyesatan kepada umat ini. Tetapi dengan wajah baru, jangan wajah lama. Kalau wajah yang lama, ketahuan belangnya, ketahuan kedoknya, ketahuan jahatnya. Melihat kondisi masyarakat semakin senang dengan dakwah ahlus sunnah wal jamaah pada waktu itu, wah, terpaksa daripada kita menggunakan istilah-istilah yang sudah ketahuan belangnya, ya sudah, kita membebek. Kita sekarang menunggangi ahlus sunnah wal jamaah dalam rangka untuk mengadakan pembusukan dari dalam kaum muslimin yang ada pada waktu itu. Akhirnya bikin slogan-slogan baru oleh mereka, mari kita berkampanye, kita ahlus sunnah wal jamaah. Mari rame-rame kita mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah. kita adalah ahlus sunnah wal jamaah. Kita adalah ahlul jamaah. Kita adalah ahlus sunnah. Kita adalah at-taif al-mansur al-furqatun najiyah. Supaya kaum muslimin terkaburkan kembali. Oh ternyata mereka taubat. Taubat sambil. Hah? Begitu. Sehingga muncul setelah itu kelompok-kelompok yang berupaya untuk menyesatkan umat dengan nama ahlus sunnati wal jamaah. Sehingga banyak kemudian terkaburkan pada sebagian ulama kaum muslimin. Sehingga sampai pada tingkat menjuluki kelompok Asy'ariyah, firqah dalal semacam Asy'ariyah dijuluki sebagai kelompok ahlu sunnah. Disamakan dengan ahlu sunnah wal jamaah yang masih tetap konsisten di atas prinsipnya, konsisten di atas manhajnya, konsisten di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai belakangan-belakangan ini tidak berani kalau memberikan nama-nama yang baru. Mereka walaupun perjalanan dakwahnya, harakah-harakah dakwah mereka itu memiliki nama-nama khusus, tapi tetap mengedepankan yang nama ahlus sunnati wal jamaah, mengedepankan yang namanya ahlul hadithi wal athar, mengedepankan yang namanya firqatun najiyah taif al mansur. Rame-rame ngaku sebagai ahlus sunnati wal jamaah. Wah, kalah. Sehingga kembali ikhwana fitina azakumullah kaum muslimin mengalami pengkaburan agamanya, tersamarkan kembali. Nah sekarang siapa kaum muslimin yang benar ini? Semuanya ngaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Hah? Masing-masing kelompok tadi mengemas kembali bajunya yang sudah robek-robek tadi, mengobati luka-luka lama tadi yang semenganga tadi, dipoles dengan indahnya begitu, dengan cap stempel ahlus sunnah wal jamaah. Kaum muslimin bingung, ahlus sunnah wal jamaah yang mana ini? Yang sesuai dengan prinsipnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ini? Kita punya istilah ahlus sunnah Asy'ariyah, ahlus sunnah Maturidiyah, ahlus sunnah Kullabiyah, ahlus sunnah Karamiyah, ahlus sunnah Ikhwaniyah, ahlus sunnah Tablighiyah, ahlus sunnah Sururiyah, ahlus sunnah Turatiyah, dan yang lain-lain. Berbagai macam kelompok-kelompok bejat ngaku sebagai ahlus sunnati wal jamaah. Maka para ulama pun kembali memunculkan nama yang syar'i dalam rangka untuk menjelaskan kepada kaum muslimin siapa sungguhnya muslim yang benar, siapa sungguhnya ahlus sunnah yang terkonsisten di atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sekian banyak ahlus sunnah palsu tadi, dimunculkan oleh para ulama nama as-salaf. Nama as-salaf, orangnya dikatakan sebagai salafi. Kalau jamak dikatakan salafiyun. Dimunculkan oleh para ulama nama as-salaf. Ini juga diambil dari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau sedang sakit menjelang wafatnya beliau, ketika itu beliau alaihissalatu wassalam memberikan wasiat kepada putrinya Fatimah radhiyallahu taala anha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha wasbiri fa innahu ni'mas salaf ana lak. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu wahai putriku bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan sabarlah. Sesungguhnya sebaik-baik salafmu, salaf bagimu ialah aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diambil dari hadis ini oleh para ulama untuk kemudian menjelaskan kepada kaum muslimin bahwasanya ahlus sunnati wal jamaah yang masih konsisten di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan prinsip kaum muslimin yang dulu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah salafun salih, as-salafiyun, salaf. Diterangkan kepada umat bahwasanya berislam yang benar itu tidak cukup berpegangan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi perlu yang namanya fahmu salaf, pemahaman salafun salih radhiyallahu taala anhu majma'in, dalam rangka juga untuk mengcounter ahlu sunnah palsu tadi yang mereka juga ternyata mengaku kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dengan pemahaman pimpinannya masing-masing. Ahlussunnah ikhwaniyah mengaku kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman Hasan Banna, dengan pemahaman Said Qut, dengan pemahaman Said Hawa dan yang lain-lainnya. Tablighiyah, jamaah ahlu kompor mengaku sebagai ahlu sunnati wal jamaah kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dengan pemahaman sang pemimpi yang baik Muhammad Ilyas, karena dakwahnya dibangun di atas mimpi gaya sufiyah. Wakala seluruh kelompok bid'ah tadi yang ngaku sebagai ahlu sunnati wal jamaah semuanya berteriak di hadapan kaum muslimin, mereka semuanya kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ternyata kembalinya kepada pemikirannya mereka masing-masing, firqahnya mereka masing-masing, dengan otaknya mereka masing-masing. Maka terangkan oleh para ulama ahlu sunnati wal jamaah bahwasanya berislam yang benar ialah kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu harus dipahami dengan pemahaman salafun salih dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para imamul huda, para ulama ar-rabbaniyun yang disebutkan tadi di atas, harus sejalan dengan mereka. Wah, kata kembali kepada fitina azakumullah, dagangannya ahlu sunnah palsu tadi gak laku di tengah masyarakat, gak laku di tengah kaum muslimin. Kembali mereka menghadapi gencarnya dakwah salafiyah yang digencarkan oleh para ulama ahlu sunnati wal jamaah, wa ala rasihim Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, Syekhul Islam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, dan murid-murid beliau yang kemudian teruskan kembali oleh Syekhul Islam Al-Thani Muhammad bin Abdul Wahhab al-Najdi rahimahullahu ta'ala, dengan murid-murid beliau Ahlu Syekh atau murid-murid yang lainnya yang kemudian juga dibawa oleh para ulama kita sekarang ini, dibawa oleh Al-Allamah Al-Syeikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, Wal-Allamah Al-Syeikh Ibn Bas rahimahullahu ta'ala, Wal-Syeikh Al-Allamah Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala, Wal-Syeikh Al-Allamah Mughbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullahu ta'ala, dan para ulama salafiyun yang lainnya. Mereka dengan semangatnya, dengan gencarnya mendakwahkan dakwah ini, dakwah salafiyah ini di tengah-tengah umat, di tengah-tengah kaum muslimin, sehingga kembali bergelimpangan kelompok-kelompok penyesat umat tadi yang menggunakan label ahlu sunnah palsu, mulai bergelewangan dakwah ikhwaniyah, mulai bergelewangan dakwah tablighiyah komporiyah, mulai bergelewangan dakwah sururiyah, mulai bergelewangan sekian banyak dakwah, dakwah-dakwah yang lainnya mulai berjatuhan, tumbang satu demi satu menghadapi gencarnya dakwah salafiyah yang dibawa oleh para ulama ahlu sunnati wal jamaah salafiyin. Bagaimana? Namun ikhwan fi din azakumullah, di zaman sekarang ini orang-orang yang tadinya ngaku sebagai ahlu sunnah Ini kembali mengulangi lagu lama. Ya sudah kebaca dengan gampangnya oleh kaum muslimin. Kalau dulunya mereka ngaku sebagai ahlu sunnah, sekarang gak kalah sengitnya mereka sekarang ngaku sebagai salaf. Kami ialah salafi. Kami ialah salafi. Jadi bukan lagi sebagai ahlu sunnah yang dulu, tapi kami ialah salafi. Dan ini qul fitina azakumullah, tidak semuanya, hanya beberapa kelompok yang merasa dirinya lebih dekat kepada ahlu sunnati wal jamaah. Mereka mungkin berani membuat talbis, membuat penyamaran di kalangan umat manusia kaum muslimin dengan baju baru, yaitu baju salaf, salaf palsu, dalam rangka untuk menyamarkan pemahaman kaum muslimin selama ini. Siapa sungguhnya salafiyun? Siapa sungguhnya ahlus sunnati wal jamaah yang kembali kepada pemahaman salaf? Namun alhamdulillah, dengan gencarnya dakwah para ulama ahlus sunnah, dengan gencarnya dakwah duat salafiyin di seluruh dunia ini, dan khususnya di Indonesia ini, karena kamu semua di Indonesia, kembali salafi-salafi palsu tadi setelah diterangkan oleh para ulama tentang bobronya mereka, kembali mereka bergelimpangan. Padahal mereka sungguhnya memiliki teriakan yang sama, kembali kepada kitabullah, kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dengan pemahaman salafun saleh, dengan pemahaman salaf. Kata mereka, kita harus kembali kepada pemahaman salaf, salaf, salaf. Dengan semangatnya mereka meneriakkan salaf. Tetapi orang-orang ini tadi, dikarenakan prinsipnya yang tidak kokoh, manhajnya yang kurang mantap, karena cuma stempel salaf palsu, maka dengan mudahnya mereka kemudian tergiur dengan iming-iming jum'iyah-jum'iyah, jum'iyatul haramain, jum'iyatul shufwah, jum'iyat darul bir, dan jum'iyat-jum'iyat yang lainnya, Ihya'ut Turats al-Kuwaiti ataupun yang lain-lainnya. Tergiur mereka. Begitu melihat perkembangan dakwah salafiyah di Indonesia ini semakin semarak, semakin gencar, ikut-ikutan mereka tadi. Tapi kemudian gak tahan melihat lambaian-lambaian dinar Kuwait, melihat kipasan-kipasan dolar Amerika di depan pelupuk mata mereka, gak tahan rasanya. Hah? Kembali bayang-bayang dunia menyelimuti otaknya mereka. Hah? Menyelimuti otaknya mereka. Kadahan. Mereka merasakan ternyata dakwah salafiyah itu membutuhkan pengorbanan, pengorbanan jiwa raga, pengorbanan harta benda, pengorbanan waktu, harus memeras keringat dalam rangka untuk menjelaskan dakwah salafiyah yang murni ini kepada kaum muslimin, dan dalam rangka untuk mengcounter pemikiran-pemikiran bejat firqa-firqa balal yang ada tadi. Dilihat salafiyun fuqara wal masakin, waduh, ini kok kiri-kiri teman ini salafiyin ini, bangun pondok 10 tahun baru jadi. Kepingin bangun masjid setengah mati. Membebaskan tanah 5 tahun baru bebas. Nah kapan bangun masjidnya? Aduh, setengah mati rupanya. Semakin gak tahan. Ternyata lambiannya semakin kencang gitu. Lah lambian-lambian dinar Kuwait tadi semakin kencang. Semakin gak tahan tuh mata hatinya. Semakin mulai ngantuk. Wah gara, mulai tertutup mata hati mereka. Akhirnya dengan alasan untuk menerima sumbangan-sumbangan dari jumiyah-jumiyah, hizbiyah, bidaiyah tadi, mereka gak tahan. Dengan liur yang menetes, mereka mengambil sumbangan tadi dengan alasan tanpa syarat. Ini tanpa syarat yang ngambil ini, kan boleh dengan fatwanya para ulama mengambil sumbangan dengan tanpa syarat. Kan yang penting kita punya prinsip terjaga. Ya wis, awalnya demikian. Hah? Sedikit demi sedikit diambil sumbangan dari As-Safwah. Diambil sumbangan dari Darul Bir. Diambil sumbangan dari Haramain. Diambil sumbangan dari Hayatul Kuwait. Loh kok enak. Waduh, ternyata manis rasanya. Kalah nih madu kita ini. Wah, semakin mapan kehidupan kita ini. Eh, jangan cuma sekali nyumbangnya. Boya lagi. Loh kan tamu syarat. Ya tamu syarat. Tapi boya lagi gitu loh. Kalau cuma sekali ini belum. Enak rasanya ini. Boya lagi gitu. Dikasih lagi. Karena merasakan betapa manisnya dinar Kuwait. Betapa manisnya lembaran-lembaran rupiah As-Safwah. Yang tadinya itu cuma segan-segan sambil ngiler itu. Dirasakan manisnya, dirasakan enaknya. Wah, langsung dengan rakusnya diambil semuanya. Kalau perlu, bikin proposal. Datang ke Darul Bir. Bikin proposal. Datang ke As-Safwah. Bikin proposal. Datang ke Haramain. Mulai mereka yang kemudian bergerak sendiri. Dalam rangka untuk meminta kucuran dana. Kucuran lembaran-lembaran kue tadi itu. Mulai sedikit demi sedikit. Salafi-salafi maklar tadi itu. Salafi-salafi palsu tadi itu. Mulai mengorbankan prinsipnya. Mulai diseret demi sedikit, sedikit demi sedikit. Oleh gembong-gembong sururiyah ikhwaniyah. Yang ternyata memimpin jumiyah-jumiyah hizbiyah tadi. Sedikit demi sedikit. Yuk, tarik. Ditarik. Sampai pada akhirnya nyemplung. Langsung nyemplung ke danau dinar kuatnya mereka. Semakin asyik berenang di sana. Allahul musta'an. Sehingga semakin nampak pula kebejatan mereka. Semakin nampak pula pemikiran-pemikiran mereka yang kemudian berbau ikhwaniyah sururiyah terlontar pada mulut-mulut mereka. Ucapan-ucapan yang kemudian sangat menyimpang dari prinsip Ahlussunnah wal Jamaah ini. Demikian. Dengan gencarnya dakwah salafiyah di Indonesia ini yang waktu itu dipelopori oleh mantan pemersatu kita Ja'far Umar Thalib, mereka semuanya bergelimpangan satu persatu gugur, disikat ya uturatnya, geblak abu lidahnya, jualan jeruk, hah? Disikat, geblak selesai idinya, gak kuat, lari ke Yaman ke sarang penyambun Abul Hasan al-Musri al-Muqtadi Ubal. Wah, semakin geblak, disikat bahaya sururiahnya, geblak subaisanya. Wah, kata, setiap kali diadakan dakwah muhadharah tabligh akbar tentang bahaya-bahaya pemikiran laten yang mulai menyerap pemikirannya sebagian salafiyin palsu tadi, geblak mereka semuanya, bergelimpangan. Wah, nah, ifana fitina azakumullah sekarang ini, di zaman sekarang ini, saat sekarang ini, dengan tumbangnya atau gugurnya dalam tanda petik Nah, tanda petik, masih hidup orang. Dengan gugurnya pemersatu kita tadi, Ja'far Umar Thalib yang dulu sangat ditakuti oleh gembong-gembong Sururiyah, Ikhwaniyah, Hizbiyah di berbagai macam tempat, di berbagai macam daerah. Dengan gugurnya dia masih hidup sekarang. Dengan gugurnya dia kembali sekarang ini. Panter-panter tua mulai menyalakan mesinnya. Panser-panser tua yang dulu itu semacam Auntrud Bufran yang ada di Gresik, semacam Turahnan Temimi Mubarakum Alim yang di Surabaya, kemudian sekarang ini yang di Yogyakarta Tihi Auntrud, kemudian yang di Solo Ahmad Faiz, kemudian yang di Bogor Jawas, di semua tempat yang dulunya itu ialah orang-orang tua yang berguringan, bergelimpangan dengan serangan-serangan dakwah Salafiyah yang sangat gencar pada waktu itu. Dengan tumbangnya dai nomor satu Salafiyin di Indonesia ini, Ja'far Umar Thalib, kembali panser tua tadi menyalakan mesinnya. Sepertinya zahab zamanul khauf, kata mereka, sudah mulai hilang masa-masa ketakutan kepada Ja'far Thalib. Begitu. Berarti sudah saatnya kita menyalakan mesin. Sudah saatnya kita membunyikan panser untuk kembali menggeliat, mendakwakan dakwah mereka, dakwah Ikhwaniyah, Sururiyah, Hizbiyah, Qutbiyah, Turathiyah, Jum'iyah. Mari kita kembali menyalakan panser-panser yang sudah tua ini. Dinyalakan, sudah terlalu tua, sudah karatan. Wah, kita perlu untuk kemudian mendapatkan suntikan-suntikan baru, didorong oleh panser-panser muda. Ada yang setengah tua, didorong oleh panser-panser muda, supaya panser tua tadi semakin menggeliat. Didorong oleh orang semacam Muhammad Arifin, setengah tua, orang lama. Didorong lagi oleh orang semacam Bin Taslim, masih muda. Memang masih muda manhajnya, belum lama dia kenal salaf. Didorong lagi orang semacam Abu Qatadah dengan gurunya dia di Jawa atau semisalnya. Dengan dorongan panser-panser muda tadi, kembali panser-panser tua tadi itu, yang udah kartu itu, dipoles lagi mesinnya, dicat lagi panser-pansernya, supaya kelihatan semakin indah, semakin bagus di hadapan kaum muslimin, di hadapan salafiyin, untuk kemudian kembali melancarkan dakwah mereka, untuk kembali melancarkan talbis di tengah-tengah umat ini. Sehingga kemudian kembali berbalik, dikesankan oleh mereka kembali berbalik. Kalau begitu, dengan tumbangnya tokoh kalian, dengan tumbangnya dai kalian, dengan tumbangnya pimpinan kalian, katanya, wah berarti kita yang benar, kita ini yang salafi, kita ini yang sungguhnya salafi murni. Amma anda Ja'fari, amma anda Ja'fari. Dan itu terlontar dari mulut-mulut mereka ketika menjuluki as-salafiyun yang ada di Indonesia ini, dijuluki sebagai Ja'fariyun, salafi Ja'fari. Amanahna, kata mereka, salafi murni. Gitu. Dibalik sama mereka keadaannya. Nahna salafi murni, wa antum salafi Ja'fari. Gimana Ja'farnya? Wah, ternyata Ja'farnya gelebak, tumbang, diinjek-injek oleh para pendeta, diinjek-injek oleh para biksu-biksu, diinjek-injek oleh para tokoh-tokoh sufiyah, tokoh-tokoh sia-siyah. Nah, ternyata berarti memang kalian salafiyun sia-siyun. Salafiyun Ja'fariyun. wakada. Allahul musta'an. Kana fitina azakumullah. Maka dalam rangka untuk menjelaskan kepada kaum muslimin seluruhnya tentang Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyun, khususnya di Indonesia ini, maka perlu kita terangkan kepada kaum muslimin secara umumnya dan kepada para bulada, orang-orang balig, orang-orang goblok semacam salafi murni tadi, dalam tanda petik, bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyin tetap pada jalannya, tetap pada konsistensinya, berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, walaupun telah gugur pimpinannya, telah gugur nomor satunya. Perlu terangkan kepada mereka bahwasannya gugurnya Ja'far Umar Thalib itu beda dengan gugurnya kalian dulu. Gugurnya dia dikarenakan apa namanya sia-sia yang sangat dia gandrungi, walaupun hampir ada sedikit kesamaan antara dia dengan kalian, wahai para bulada. Naam. Khonabidina azakumullah. Setelah kita mendengarkan keterangan-keterangan di atas, secara munculnya Ahlussunnah wal Jamaah, secara munculnya Salafiyun, maka kita bisa mengetahui siapa sungguhnya Ahlussunnah wal Jamaah, siapa sungguhnya Salafiyun tadi. Dan definisi ini nanti yang disebutkan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ini definisi paten yang tidak bisa dirubah oleh keadaan apapun, oleh kondisi apapun, dan oleh siapapun. Barang siapa yang kemudian nyeleweng, menyimpang, gugur, tidak sesuai dengan definisi yang disebutkan oleh para ulama tadi, maka dia sebagai oknum telah gugur dari pertempuran dakwah salafiyah melawan dakwah hizbiyah. Definisi Ahlussunnah wal Jamaah atau salafiyin ia disebutkan oleh para ulama tadi itu tetap ada, walaupun yang menyampaikannya berbeda, walaupun yang dulu menyampaikannya berbalik memusuhinya, tetap yang namanya definisi